Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas perkara-perkara apa sajakah yang dapat membatalkan puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mustahabat, perkara-perkara yang disunahkan ketika seorang berpuasa, begitu pula makruhat, asyam, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa, serta hal-hal yang berkaitan dengan al-i'tikaf, dikarenakan di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Pembahasan atau masalah yang pertama yaitu terkait dengan mustahabatus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika seorang berpuasa. Maka di antara perkara-perkara yang disunnahkan ketika seorang berpuasa, yang pertama adalah suhur, as-suhur, yaitu seorang makan sahur. As-suhur ini adalah perbuatannya seorang makan di waktu sahur, bersiap-siap untuk berpuasa. Ini suhur, perbuatannya. Adapun makanan yang digunakan untuk sahur itu disebut as-sahur, sehingga perlu dibedakan antara as-suhur dan as-sahur. As-suhur itu perbuatannya, tapi yang ma'ruf di kalangan kita biasanya seorang itu ketika makan sahur perbuatannya disebut sahur. Namun justru yang lebih tepat perbuatannya disebut as-suhur. Adapun makanan yang dimakan ketika sahur adalah as-sahur. Naam. Seperti seorang berwudu, perbuatannya dinamakan dengan al-wudu, dengan membomah huruf pertamanya. Maka seperti itu pula as-suhur, sama wazannya, membomah huruf pertama, yaitu perbuatannya at-tasahur. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Hendaknya kalian itu makan sahur, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Dan inilah syak, dikarenakan seorang yang sebelum berpuasa dia mengkonsumsi makanan as-sahur, maka ini akan menguatkan dan menjadikan puasanya itu lebih dia mampu. Berbeda halnya dengan seorang yang tidak mempersiapkan atau tidak makan sahur sebelumnya, terkadang kondisi tubuhnya itu tidak kuat, apalagi apabila dia seorang pekerja berat. Dan ini yakni kapan seorang itu dikatakan telah suhur, yaitu ketika seorang memakan walaupun makanan yang kecil, hatta itu cuma sebatas menegak air, itu sudah terlaksana as-sunnah. Ya kondisi dengan sesuatu yang paling sedikit, walaupun dengan meminum air saja. Namun yang lebih afdal tentunya memakan makanan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dan waktu sahur dikatakan oleh para ulama itu dimulai dari muntasaf al-lail. Dimulai dari pertengahan malam. Maka seorang sahur itu ketika dia makan dimulai dari pertengahan malam. Kapan dihitung pertengahan malam? Yaitu ketika masuk waktu maghrib. Misalnya di sini sekitar jam 6 atau 6 kurang seperempat. Sampai menjelang subuh atau masuk waktu subuh sekitar setengah 5. Maka jarak antara maghrib dengan masuk waktu subuh dibagi 2. Dibagi 2. Maka itulah pada waktu tersebut yang terletak di pertengahan pas ketika dibagi 2. Ini yang disebut dengan muntasaful lail. Nah, ila tulu'i fajar, sampai menjelang terbitnya matahari. Nah, kemudian diantara sunnah yang disyariatkan ketika seorang berpuasa, yaitu ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahurnya. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalat. Qultu, kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah." Kata beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, "Dulu kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berangkat untuk melaksanakan sholat." Maka kata sang perawi, "Kam kana qadru bainahuma?" Lalu berapa jarak antara keduanya, yakni jarak waktu sahur dengan menegakkan sholat, berangkat sholat subuh. "Qala 50 ayat." Sejarak 50 ayat, yakni sedikit sekali, mepet. Nah, sekadar seorang itu membaca antara sekitaran 50 ayat. Nah, kemudian yang ketiga dari sunnah-sunnah ketika berpuasa adalah ta'jilul fitr, mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Maka ketika seorang sudah mengetahui masuknya waktu maghrib, imma bil adzan atau dengan ru'yah langsung melihat posisi matahari, misalnya dia naik gunung misalnya, atau dia berada di gunung, terkadang tidak terdengar adzan, namun dia melihat posisi matahari sudah tenggelam, sudah hilang al-qirsnya atau bulatannya, hanya tinggal tersisa cahayanya saja. Adapun bulatannya sudah betul-betul secara total hilang. Maka ketika masuk waktu ini, masuk waktu al-maghrib, dan dia disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah." Akan senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Menyegerakan waktu berbuka. Namun perlu diketahui bahwasanya menyegerakan berbuka ini ketika betul-betul yatahaqqaq dukhul waqtil maghrib, betul-betul secara jelas, secara terang sudah masuk waktu al-maghrib. Imma bil adzan, adzan yang thiqah, yang terpercaya, yang mu'tamad, atau dengan melihatnya langsung. Yang berikutnya dari sunnah-sunnah ketika berpuasa adalah al-iftaru ala rutabat, berbuka dengan beberapa butir kurma. Mendahului berbuka dengan beberapa butir kurma. Dan disunahkan jumlahnya ganjil, witir. Dan apabila dia tidak punya kurma, misalnya dia belum beli, maka dengan air terlebih dahulu. Dan hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutfabat qabla an yusalli, fa in lam takun rutfabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasa hasawatin mimma. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, beberapa butir rutab. Tadi yang kita sebutkan al-iftar ala rutabat, berbuka dengan beberapa butir rutab maksudnya. Mohon maaf saya revisi, rutabat yakni disunahkan untuk berbuka dengan rutab. Kurma muda yang masih kuning, belum kecoklatan, belum dijemur, masih ada airnya. Nah, ini yang disunahkan. Ketika punya rutab, maka ini yang sunnah. Namun apabila dia tidak mendapati, maka disunahkan dengan kurma, yakni yang sudah kering, mujaffaf, sudah dikeringkan. Karena memang proses kurma ketika sudah matang itu tidak langsung dalam bentuk yang biasa kita lihat, namun dalam bentuk mujaffaf, dalam bentuk yabis, masih dalam bentuk basah, rutab, ya masih bentuknya atau warnanya kuning, masih muda, ya. Dan rasanya pun seperti sawu. Kurang lebih seperti sawu. Maka ini yang disunahkan. Namun apabila tidak punya, memang dia punyanya at-tamarat, hanya sebatas kurma, maka dia menggunakan kurma. Namun apabila dia tidak punya, belum beli misalnya, maka dengan air. Nah. Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma, beberapa butir rutab sebelum beliau berangkat sholat. Dan apabila tidak punya rutab, tidak ada rutab, fa'ala tamarat, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma yang sudah kering, yang sudah coklat, yang biasa kita makan. Fa illam takun hasa hasawati mimma, maka beliau ketika tidak ada kurma, maka beliau mengambil beberapa teguk air. Kemudian di antara sunnah ketika seorang berpuasa adalah addu'a indal fitr. Addu'a indal fitr wa athna isyam, seorang berbuka atau seorang berdoa ketika berbuka. Begitu pula memperbanyak doa ketika dia sedang berpuasa. Dia berdoa dengan doa-doa yang masyru'ah yang disyariatkan ketika berbuka. Begitu pula memperbanyak doa ketika dia sedang berpuasa. Maka dua perkara ini disunahkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turad da'watuhum. As-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil wal madzlum." Tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya. Tidak akan ditolak doanya, yakni doanya mustajab. As-sha'imu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ini syahidnya. Maka diantara sunnah ketika kita berpuasa, hendaknya kita banyak berdoa. Dan ini terkadang yang sering dilalaikan. Sering dilupakan. Walhamdulillah, kaum muslimin mereka semangat di dalam qiraatul Qur'an wa shadaqat. Dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Qiyamul lail ketika malam. Namun, di antara sunnah-sunnah yang jarang atau mulai pudar untuk diamalkan ketika seorang berpuasa adalah memperbanyak doa. Hendaknya bagi kita nanti ketika kita masuk bulan Ramadan atau sedang berpuasa secara umum, baik itu di bulan Ramadan atau puasa-puasa yang sifatnya sunnah sekalipun, karena hadisnya umum. Ketika seorang berpuasa baik itu puasa yang wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah, disunahkan untuk dia memperbanyak doa. Karena pada kondisi tersebut, itu adalah kondisi yang doanya mustajab. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum," tiga golongan yang tidak tertolak doa mereka. As-shaimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, seorang imam yang berusaha untuk adil, tidak membolimi, melaksanakan kewajibannya. Wal maglum, dan yang ketiga adalah orang yang terbolimi. Kemudian diantara sunnah-sunnah yang disyariatkan ketika seorang berpuasa adalah al-iktsar minas sadaqah, memperbanyak sadaqah. Wa tilawatul Qur'an, begitu pula membaca Al-Qur'an. Wa taftirus sha'imin, kemudian memberi makan atau memberikan hidangan untuk berbuka. Wa sa'iru a'mali bir, dan begitu pula wa sa'iru a'mali bir, begitu juga memperbanyak amalan-amalan kebaikan secara umum. Namun di antara yang paling ditekankan adalah as-shadaqah wa tilawatul Qur'an. Seorang memperbanyak shadaqah, begitu pula membaca Al-Qur'an, dan juga taftirus sha'imin, seorang memberikan hidangan untuk berbuka. Maka ini amalan yang masyru', amalan yang sangat disyariatkan ketika seorang masuk di dalam bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah." Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan hartanya. Ini diantara perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal kita melihat keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sederhana, orang yang kehidupannya terkadang serba pas-pasan. Tapi Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya beliau walaupun kondisinya adalah orang yang sederhana, beliau adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Nah, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk pada bulan Ramadan. Artinya ketika beliau mendapati bulan Ramadan, kedermawanan beliau lebih ditingkatkan. Ketika beliau bertemu dengan Jibril dan Jibril bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan, didatangi oleh Jibril. Maksudnya adalah fayudarisul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari hadis ini pula bisa dipetik faedah, disunnahkannya untuk seorang itu lebih memperbanyak sedekah ketika bulan Ramadan. Yang kedua, mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memfokuskan dirinya terhadap Al-Qur'an ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Tilawatan wa hifdzan wa tadabburan wa ta'alluman, baik itu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah perkara yang disunahkan di dalam bulan Ramadan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Jibril, beliau lebih baik, lebih dermawan untuk memberikan hartanya dibanding angin yang berhembus. Kemudian di antara sunnah-sunnah ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan adalah al-istihadu fi sholatil lail. Bersemangat untuk melaksanakan qiyamul lail, terutama dan secara khusus ketika menjelang 10 hari terakhir. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan mi'zarnya, yakni bersiap-siap, memfokuskan diri ketika masuk 10 hari terakhir, fokus untuk ibadah. Wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang tidak kalah penting, wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Artinya dari hadis ini bisa kita petik faedah, di antara perkara yang disunahkan ketika seorang itu masuk di bulan Ramadan adalah semangat menegakkan qiyamul lail, terutama ketika 10 hari terakhir. Dan yang tidak kalah penting, dia ingat keluarganya. Tidak semata-mata dia saja yang fokus, tapi mengingatkan keluarganya, juga menghasung keluarganya. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan. Misalnya keluarga, istri, anak-anak, menjelang 10 hari terakhir, kalau kita melihat masih kurang semangat di dalam ibadahnya, dibangunkan, bangun-bangun qiyamul lail, bangun-bangun istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak sedekah, kalau ada harta sedekahkan, kasih, keliling misalnya, cari orang yang membutuhkan, kasih. Nah, begitu pula anak-anaknya pun seperti itu. Kita didik, kita contohkan kepada anak-anak kita bagaimana seorang muslim itu menghadapi bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana telah kita banyak dapatkan dari asatidzah kita, masyayikh, untuk betul-betul yang namanya pendidikan yang paling utamanya adalah bil fi'il, dengan contoh, dengan uswah, dengan qudwah. Itu yang paling membekas pada seorang anak. Ketika anak melihat abahnya, uminya semangat di dalam ibadah, qiraatul Quran, berangkat ke masjid, semangat dia membaca Al-Quran, semangat sedekah, uminya pun seperti itu, semangat mendengarkan faedah, maka anak pun akan terdidik dan semangat di dalam hal tersebut, akan meniru orang tuanya. Nah, begitu pula berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Begitu pula di antara sunnah ketika seorang masuk pada bulan Ramadan adalah al-i'timar, umrah. Umrah. Ketika seorang diberikan kelonggaran rizki, harta misalnya, dan dia dari sisi kekuatan fisik masih bugar, masih kuat, maka di antara sunnah yang ditekankan adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Seorang menegakkan atau melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan berhaji. Ajrun 'adzim, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu baik dari sisi finansial ataupun dari sisi fisik untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah-sunnah ketika seorang masuk di bulan Ramadan adalah menjaga lisannya dan mengatakan inni shaim ketika ada orang yang mencela, mengejek ataupun membaliminya. Ini di antara perkara yang disunahkan ketika ada orang yang mencelanya, membaliminya. Maka di antara sunnah adalah dia menahan diri seraya mengucapkan inni shaim. Di mana pada hukum asalnya seorang ketika dicela atau dibalimi baik secara lisan atau perbuatan tidak mengapa dia membalas sekadar dengan kebaliman yang dilakukan oleh orang tadi. Semisal dia dicela wajahmu jelek misalnya, maka dia membalas kamu yang jelek wajahnya, sebatas itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan itu dibalas dengan kejelekan yang sama. Artinya kita memperbolehkan atau kita diperbolehkan untuk kisos. Ketika ada orang mencela, kamu wajahnya jelek, kamu yang jelek. Boleh. Ini secara hukum diperbolehkan. Atau misalnya ada orang yang memukul kita misalnya, ditampar wajah kita, kita balas menampar, itu hukum asalnya boleh. Selama tidak melebihi kadar. Dalam arti kita membalas semisal dengan kezaliman yang orang lain lakukan kepada kita. Misalnya kita ditampar misalnya atau dipukul, boleh kita menampar atau memukul sekadar yang dia lakukan kepada kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika seorang itu masuk di dalam bulan Ramadan, dia disunahkan, dia sebaiknya menjaga diri dan menahan diri untuk tidak mengkisos. Walaupun hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia menahan diri. Dalam rangka dia betul-betul menjaga dan melatih dirinya. Menjaga puasanya, begitu pula melatih dirinya untuk bisa bersabar. Dan dia mengatakan ini shaim, ingat saya sedang puasa. Artinya ketika ada orang yang misalnya mencelanya, mengejeknya atau membuat dia murka, terus menyudutkannya, mencelanya, merendahkannya, dalam keadaan ini masuk masih bulan Ramadan, masih puasa, maka di antara perkara yang disunahkan dia bersabar. Dia bersabar dan dia tidak membalas walaupun boleh. Seraya mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Ingat saya sedang puasa, saya tahan ini. Saya tidak balas karena saya ini puasa, itu maksudnya. Sehingga saya menjaga lisan saya tidak akan mengkisos karena saya sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumin yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab." Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Dan apabila seorang atau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan melakukan perbuatan rafath ataupun sakhab. Dan apabila ada salah seorang yang mencela ataupun memukulnya, falyakul, maka hendaknya orang yang dicela dalam keadaan dia masih berpuasa ataupun dipukul, dia mengatakan inni mur'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Artinya dia seakan-akan mengatakan saya sebetulnya boleh-boleh saja untuk mengkisos dan saya mampu untuk mengkisos. Artinya saya bisa membalas, cuma saya tahan karena saya sedang puasa. Nah, maka ini diantara perkara yang disunnahkan. Kemudian masalah yang berikutnya yang berkaitan dengan puasa adalah makruhatus siam, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah al-mubalaghah fil madmadhah wal istinsyaq. Berlebihan ketika sedang madmadhah dan istinsyaq. Istinsyaq yakni menghirup air dengan kuat. Madmadhah yaitu kumur-kumur, berlebihan di dalamnya. Dan itu hikmahnya, di antara hikmahnya adalah khawatir apabila dia berlebihan, misalnya kumur-kumur, karena mungkin misalnya ada sisa-sisa makanan yang masih menempel, dia kumur-kumur dengan sekeras-kerasnya. Hal yang seperti ini mungkin saja sangat dikhawatirkan akan ada air yang tertelan secara tidak sengaja. Begitu pula ketika dia istinsyaq, ketika menghirup air, kalau dia terlalu kuat, terkadang tidak terkontrol sampai ada air yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa balighul istinsyaq illa an takuna shaima. Dan hendaknya kalian itu bersungguh-sungguh ketika istinsyaq. Artinya di hukum asalnya, seorang ketika istinsyaq itu disunahkan untuk mubalaghah, betul-betul menghirup dengan kuat, dalam rangka air tersebut itu masuk ke dalam hidung sampai ke dalam-dalamnya. Namun tidak dengan tasyadud, tidak sampai dengan melukai, tapi betul-betul bersungguh-sungguh sampai bersih. Naam, betul-betul berusaha untuk membersihkan hidungnya. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa an takuna shaima, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Adapun berpuasa maka sekadarnya saja. Nah, tidak disunahkan untuk seorang itu mubalaghah fil madmadhah, begitu pula al-istinsyaq. Yang kedua, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam berpuasa adalah mencium, yakni mencium lawan jenis yang dapat menimbulkan atau membangkitkan syahwatnya, mencium istri misalnya. Maka ini perkara yang dimakruhkan. Dan ini berlaku bagi orang yang tidak merasa aman pada dirinya. Artinya kalau dia berusaha mencium istri, merayu,